Gerbang Radio Gerakan Anak Bangsa. Ya Allah. يغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله hatiku tertutup hidupku penuh haid ya Allah akalku kalah dan nafsuku merajalela ya Allah ketaatanku secuil sedangkan maksiatku menghampar bertumpuk-tumpuk maka bibirku lidahku menghadap kepadamu untuk mengakui segala dosa ya Allah bagaimana nasibku bagaimana nasibku aku berjuta-juta aku beratus-ratus juta bagaimana nasib aku beratus-ratus juta ya Allah engkau yang maha mampu menutupi aib hambamu engkau yang maha menguatkan rahasia langitmu ampunilah kami ampunilah kami ampunilah kami Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. geroyok ingin nufus anasara wal majus aslamu baina Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Thank you. sepi-sunyi mengucilkan hidup. Walau mau kematian kau timpakan padanya, manusia. Ia bukan hanya rasul, ia manusia. Ia bukan hanya nabi, ia manusia. Ia manusia, tapi tidak sekedar manusia. Ia mutiara, ia God, ia God, ia God. Ia mutiara, tapi ia tetap manusia. Ia tetap manusia. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Ia baik, tapi tak merasa lebih baik dari siapapun, sehingga tak juga mempengaruhi mereka untuk mengikutinya. Ia pintar, tapi tak merasa lebih pintar dari siapapun, sehingga tak juga merasa berhak untuk mengatur-atur mereka. Thank you. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. We'll be right back. mengurangi kadar tebalnya kegelapan. Berjuta lagu cinta telah ditaburkan, tapi tak pernah jua bisa menghentikan kebencian dan kehancuran. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Aduh. Kena sampean sekarang. Semua jadi susah sekarang. Sampean si kenceng melulu tegang, nabrak-nabrak, mementur-menturkan kepala. Aduh. Semua jadi berantakan. Sampean berlaku sebagai besi, jadi gampang dipatahkan. Sampean batu sih, jadi gampang dipecah. Mestinya sampean lentur, pegas, meskipun tetap bisa dibakar. Maka menjelmalah air. Air tak bisa dilukai, air tak bisa ditusuk. Air menghibur api, ia menguap,

dan bergabung ke dalam kemesraan surgamu. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Kesetiaan, kalau kebaikan melahirkan kemanfaatan, kalau bersungguh-sungguhnya kebenaran menyebabkan pengucilan, kalau kemerdekaan menjadi kendaraan untuk perusakan, dan kalau kekuasaan menjadi alat pengkhianatan, ayo, ayo bersama-sama kita nantikan rambahnya kebencian, merebaknya dendam, perpecahan, dan ledakan-ledakan. Nanti segala sesuatunya menjadi akan terbalik. Bagaimana dong jadinya nasib cinta kita, persaudaraan kita, darahku yang melimpah, jadinya tak ada setetes untukmu. Air mataku yang memenuhi 7 samudra tak leleh padamu. Aku ini maunya iya, jangan dipaksa tidak. Tak jadi lukamu, tak jadi Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Your life. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Sendiri di lubuk hati. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Kalau yang sunyi engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam. Kalau yang tidak terlihat oleh pandanganmu engkau tiadakan, bersiaplah jatuh tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya. Kalau memang yang engkau pilih bukan kearifan untuk berbagi, melainkan nafsu untuk menang sendiri, maka terimalah kehancuran bagi yang kalah, dan terimalah kehinaan bagi yang menang. Kalau memang yang mengendalikan langkahmu adalah rasa senang dan tidak senang, dan bukannya pandangan yang jujur terhadap kebenaran, maka buanglah mereka yang engkau benci, dan bersiaplah engkau sendiri akan memasuki jurang. Berserak-serak, badai menghantam, laut terbelah, bumi terpecah. Orang yang bikin luka orang menganiaya diri sendiri. Sirna akalnya, lenyap imannya, hilang jejaknya. Jangan besakir, jangan besakir. Di bawah gerimis hamba bersimpuh, hamba bersujud ngeri dan takut. Orang mencakar, orang menampar wajahnya sendiri. Hamba terkapar, jiwa terbakar oleh sepi. Jangan besakir, jangan besakir, langit terperang. Hatine kafir, hatine kafir, urip gelang. Jangan besakir, jangan besakir, langit terperang. Hatine kafir. Kasih sayangmu, hamba celaka, hamba durhaka tidak terkira. Di manakah hamba sembunyi dari murkamu? Selain dalam tak terbatasnya cinta kasihmu. Jangan besakir, jangan besakir, lagi repang. Sing muri mungkin, sing harap edan. Jangan besakir, jangan besakir, lagi repang. Sing muri mungkin, sing muri mungkin. Kalau memang yang bisa engkau pahami hanyalah kemauan, kepentingan, dan nafsumu sendiri, dan bukannya kerendahan hati untuk merundingkan titik temu kebersamaan, maka siapkan kekebalan dari benturan-benturan dan luka untuk kemudian orang lain menggali tanah untuk menguburmu. Kalau memang engkau bermaksud menyulap sejarah dan mengubah zaman dalam sekedipan mata, dan bukannya bersabar menggembalakan irama dan proses, maka nantikan darah akan muncrat, membasahi tanah airmu, kemudian engkau sendiri akan terjerembab, terjatuh, terjalan-terjalan ketidakberdayaan. Kalau memang sesembahanmu adalah kenikmatan di dalam membenci, adalah mabuk di dalam teriakan caci maki, atau keasikan di dalam kecurangan-kecurangan, maka ambil pedangmu, angkat tinggi-tinggi. Dan mulailah menabung kerelaan untuk engkau sendiri mati. Kalau engkau menyangka bahwa benarnya pendapatmu sendiri itulah kebenaran, maka apa boleh buat? Aku mendaftarkan diri untuk melawanmu. Dan kalau engkau mengira bahwa benarnya orang banyak adalah segala-galanya, di mana langit mimpi-mimpi bisa engkau raih dengan itu, maka jangan sekali-kali menghalangiku untuk mengedari langit dan kupetik kebenaran yang sejati untuk aku taburkan ke bumi tanpa bisa engkau halangi. Dan kalau memang bagimu kehidupan adalah perjuangan untuk berkuasa dan mengalahkan saudara-saudaramu sendiri, kalau engkau mengira kehidupan adalah saling mengincar untuk menikam dari belakang, atau untuk mengganti monopoli dengan monopoli baru, menggusur hegemoni dengan hegemoni baru, serta mengusir macan untuk engkau macani sendiri, maka apakah itu usulanmu agar kita mempercepat keputusan untuk saling memusnahkan? Gerbang Radio Gerakan Anak Bangsa. Muhammadku, Sayyidku, engkau selalu dan terus-menerus lahir dalam jiwaku. Muhammad pengasuhku yang mengajarkan hidup yang halal dan thayyib. Terimalah nyanyian syukur dan hutang budiku.

Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Dan semua manusia aman. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Kita ada di Bandara Schiphol di Amsterdam. Kita baru saja landing dan ini teman-teman sudah menuju ke bus yang akan membawa kita ke Den Haag. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi, ajani wa darbi. Adwa daya jiradal alami. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Bye. tan kendang lepat lan lali nerak dawuh eng akali kuso ageng kang minesti siksa neraka mboten ku Gusti Zat kang sejati dateng patuko kulo sambati rinten kalutan sami Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Kerusakan ini kenapa kamu langsungkan sangat lamban? Cara kamu bikin bangkrut negara ini kenapa sangat lamban? Penindasan kalian kepada rakyat belum total, belum total. Aku sendiri ini sangat haus oleh penindasanmu. Inilah rakyat, inilah aku, hancurkan kami, tindaslah kami, aniaya kami, bikin kami lumpuh, lumpuh, lumpuh, lumpuh, lumpuh. beragam sihir ilmu. Kuasailah aku dengan uang dan harta. Tawan aku dalam rayuan. Tak akan bisa. Tak akan bisa. Tak akan bisa. Dipulah aku dengan segala pidato. Giringlah dengan indahnya kaya iklan. Cepat aku dengan janji. Tak akan goyah, oh tak akan goyah. Tak akan goyah, oh tak akan goyah. Kata Nina Bobo, lumpuhkan aku dengan kuasa mediamu. Hapuslah nama dan hidupku, tapi bukan milikmu. Bukan milikmu, bukan milikmu. Hancurkan aku dengan dengki dan fitnahmu. Corenglah mukaku dengan licik dustamu. Sabotlah. Bangun istana di dalam hatimu, ku bangun istana di dalam hatimu. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Loh, gimana sih? Kok jadinya kayak begini? Rantakan, serabutan, ruwet, buntu, absurd, susah dirumuskan, apalagi dibereskan. Kita ini terlalu besar, sementara jiwa kita agak kerdil. Suka amat kita ini omong kosong, besar kepala. Ilmu kita tidak seberapa, tapi hati takabur, takabur, takabur. Kita rajin sekali bersumpah di bawah kitab suci, tapi diam-diam hati kita tahu bahwa itu semua akan kita langgar sendiri. Jadi sekarang bangunan rumah kita mega, tapi keropos. Yang tiang dan kayu-kayunya digerogoti oleh rayap-rayap, dan rayap-rayap itu tidak lain adalah diri kita sendiri. Temboknya bocor-bocor, kita tambal sambil membuat bocoran-bocoran di tempat lain. Hei, Sembore, gak tahu bagaimana cara mengatasi soal-soal yang kita bikin sendiri ini. Kayaknya kita harus nunggu irama pembusukan ini selesai. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa.

harapan dan ambillah cermin ke depan. Lihatlah siapa yang membayang itu. Lihatlah siapa yang membayang itu. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Sanggup kita dengarkan suara yang sejati. Langkah kita mengabdi pada nafsu sendiri. Yang bisa kita pandang hanya kepentingan sendiri. Merasa benar sendiri, semua dituding-tuding dan dicaci maki. Yang lainnya salah,

cinta kepada dunia. Siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada dunia? Dunia akan meninggalkannya. Dunia akan memusnahkannya. Dunia akan memusnahkannya. Siapa yang kangen pada Allahnya? Siapa yang rindu kepada Tuhannya? Pastilah akan dilindunginya. Pasti dibela oleh kuatnya. Pasti dibela oleh kuatnya. Siapa yang minta syafaat Rasulnya? Siapa yang minta syafaat Rasulnya? Dunia jadi ringan baginya. Tentram hatinya, lancar hidupnya. Tentram hatinya, lancar hidupnya. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menolong kita? Hanya nur Allah Azza wa Jalla. Juga syafaat Rasul kasihnya. Juga syafaat Rasul kasihnya. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Wa kullu amrin hammana. Wa kullu amrin hammana. Ya hun. Ya hun. Ya hun bismika ya. Sebesar apapun persoalan yang menindih kami, ya Allah, akan meleleh, akan lenyap, akan sirna, karena kami berlindung, karena kami berlindung di bawah kebesaran asmamu, ya Allah. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Habib Allah, Muhammadun Sayyidul Kaunin. رسول الله ينتسب ليث الملوك ليث الملوك ليث الملوك لها من جدكم نسب سادتنا الغر من أبناء فاطمة من نجم فاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غنيون وأنت رب رب قوي يا الله يا الله يا Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Wong mati nyang diparane umpamane peksi mepot mesat saking kurungan neki umpamek no wong lungo sonjo jan sinen jan wong sonjo wajibi mule mule neng isor sembojo Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Terima kasih. lan kendang lepat lan lali nerak dawuh ing atari kuso ageng kang pinesti siksa neraka boten kang sejati dateng patuko kulo sambati rinten kalutan sapi Gerbang Radio, Radio Gerakan bisa, Anak bisa. Bangsa. Rek, Bion. Ayo, jangan terlalu mapan. Novi, Pak Guru, ayo. Pak Bobit, Pak Toto, Pak Joko 1, Joko 2. Imong, Narto, Siji, Bianto, Dani. Bayu, tolong itu. Bayu. Siter ambil, siter. Mulai dari siter. Gambusan tapi mulai dari siter. Thank you. sudah, ketika sudah kepingin tambah, sesudah ditambahi kepingin lagi. Pas-pasan saja, tapi kita tak pernah kerasa karena kekurangan pengennya berlebihan. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Kalau untuk memperoleh kemenangan harus engkau curangi saudaramu sendiri. Kalau untuk memperoleh kejayaan harus engkau jegal kaki saudaramu sendiri. Kalau untuk memperoleh kekuasaan harus engkau singkirkan saudaramu sendiri. Kalau untuk mendapatkan pengakuan harus engkau tiadakan saudaramu sendiri. Kalau untuk memperoleh kemuliaan harus engkau perhinakan saudaramu sendiri. Dan kalau untuk bisa menegakkan hidupmu, engkau memerlukan kematian saudaramu sendiri. Maka apa bedanya engkau ini dengan monster-monster yang engkau kutuk-kutuk itu? Dan katakanlah kepadaku apa yang bisa engkau andalkan untuk merangsang cinta dan dukunganku atasmu. Keberanian adalah jika ada seekor rusa, domba, anak ayam yang tidak bersembunyi dari auman singa, si raja rimba, kemudian bahkan tidak berlari dari cengkeramannya, meskipun untuk itu ia mampus dilumat-lumat oleh taring sang singa. Namun ketika singa itu tergeletak lumpuh badannya, hilang taringnya dan tidak terdengar aumannya, lantas datang beribu-ribu serigala mengerubutinya, mencabik-cabik badannya, melumurinya dengan air liur. Itu sama sekali bukan keberanian, melainkan kepengecutan. Kamu juga lihat di hutan yang lain berpuluh-puluh tahun sang macan memerintah dan menguasai hutan. Jutaan binatang penghuni rimba selalu berlari menjauh ke semak-semak kebisuan. Ribu-ribu hewan lainnya berkerumun di sekitar sang raja macan itu, mematuhi perintahnya, menjilati bokongnya, membungkuk ketika berada di hadapannya, dan berlagak gagah ketika berada di belakangnya, sambil membentak-bentak setiap binatang yang lebih kecil dan lemah darinya. Tatkala sang macan jatuh dari kekuasaannya, jutaan penghuni hutan lega hatinya, sementara ribuan penjilat-penjilat beralih mengutuk sang macan dan menampilkan diri sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang senantiasa menyebut-nyebut kepedulian dan pembelaan atas seluruh penghuni hutan. Itu juga bukan patriotisme, melainkan kehinaan. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Oh,

Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Ya bukan hanya rasul, ya bukan hanya nabi, ya Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Allah, Adlun. سلام يوم الجزاء منحنا سلام والآل والصحب Wahai kekasih Engkau yang maha besar, Antal Ladzi Engkau sungguh-sungguh yang maha besar, ya Allah. Qad hammana amrun azim. Kami telah ditimpa oleh persoalan-persoalan yang sangat besar, ya Allah. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. Yeah. Gerbang Radio, Radio Gerakan Anak Bangsa. If I say na na na na na na na, they think this is Muslim or Islam. But I can tell people, the Jewish in Cairo, the Christian in Lebanon use this tune too. Arabic language also, and also the tune of Arabic too. So let's have music together. But the sentence and the vision may be different between you and me. For instance, I can use Silent Night, Holy Night as a song, but I can use my own Islamic sentence. Ya Toiban, Ya Toiban, Ya Dawal Ayana, Istaknali Wal Hawa, Wal Hawa Nadana. Ya Toiban, Ya Toiban, Ya Dawal Ayana, Istaknali Wal Hawa, Wal Hawa Nadana. Ya Dawal Ayana, Istaknali.